Kami melihat pada kuat dan tegas besar bagai sampai keram. Melaju kencang demi satu tujuan di setiap kesempatan menuju kemenangan. Darah menyalir pada jejak yang tak kurang nanti. Mulanya kau memotipak semua bagian cerdik. Negeri yang tak jatuh dan cukup jadi bukti. Perjuangan terus berakhir sampai titik ini.